Ya sudah tersambung dengan Pak Andri. Selamat siang Pak Andri. Iya. Silakan komentar Anda Pak. Iya, bagi saya sebagai rakyat sih saya nggak gitu ini ya, tidak begitu pedulikan apakah wanita atau pria ya calegnya ya. Mm-hmm. Yang penting memang bisa kerjalah untuk rakyat. Gitu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Andri.